haqiqatul ikhlas at-tabri minal haul wal quwwah. Hakikat ikhlas itu kalau seseorang bisa bebas dari merasa berdaya dan merasa bisa, merasa kuat. Berdaya untuk amal, bisa untuk amal, kuat untuk amal ya. Nah, kalau itu belum kita bebaskan, kita masih berjuang terus untuk ikhlas nanti akhirnya. Ah, aku kok enggak ikhlas-ikhlas sudah berjuang bertahun-tahun. Coba al-haul wal-quwah, maka ada la haula wala quwata illa billah. Itu adalah representasi keikhlasan hamba untuk menghadap Allah. Itu. Orang malah merdeka itu, merdeka betul. Orang ikhlas itu orang yang merdeka. Bismillahirrahmanirrahim, karena kalau sudah demikian, orang mulai raqabah, muraqabah, raqabah maulah. Orang mulai ingin fokus hatinya kepada Allah. Ya Allah, hatiku sekarang untukmu, aku enggak ingin kehilangan engkau. Jangan engkau berpaling dariku Tuhan. Sudah mulai begitu, hatinya bergolak terus. Itu namanya muraqabah. Nah, salah satu yang membuat seseorang itu muraqabahnya terjaga adalah bidzikri, dengan zikir. Maka kata beliau, la tatrukil dzikra li adami hudurika ma Allah fihi. Janganlah Anda meninggalkan zikir hanya gara-gara Anda tidak bisa hadir di sisi Allah beserta Allah ketika Anda berzikir. Aku berzikir tadi sudah 1000 kali ini. Kok ya kemana-mana terus hatiku ya? Udahlah, enggak usah wiridan kalau begitu. Enggak boleh. Jangan. Jangan begitu. Tetap saja berzikir. Walaupun tidak khudur, tidak khusyuk, tidak khudu'. Kenapa? Lianna ghaflataka an wujudi dzikri asyaddu min ghaflatika fi wujudi dzikri. Karena kelalaianmu untuk tidak berzikir, artinya tidak berzikir sama sekali, itu lebih berbahaya dibanding kelalaianmu di dalam berzikir. Maksudnya ketika berzikir, hatiku tetap lalai lupa pada Allah, masih lumayan dibanding tidak zikir sama sekali. Ya, karena apa? Ini mengetuk pintu Allah. Orang itu kula nuwun sehari masa gak dibuka-buka, ya pasti dibuka lah. Ya, is bunyi aja lama-lama hadir, dibuka pintu hatinya untuk hadir di hadapan Allah. Karena itu fa'asa yarfa'aka min dzikri ma'a wujudi ghaflatin ila dzikrin ma'a wujudi yaqdhah. Siapa tahu Allah menaikkan derajat zikir yang disertai kealpaan lalai tadi menuju zikir yang disertai kesadaran. Sadar, oh aku berzikir dan aku berhadapan dengan yang aku zikiri, dan yang menggerakkan zikirku itu dia juga. Mulai kita hadir. Hadir. Gak kepengen ada pikiran lain kemudian. Siapa tahu tiba-tiba begitu. Waman wamin dzikrin ma'a wujudi yaqzatin, dari zikir yang disertai yaqzah, sadar. Wah, sadar. Wah saya bisa menghayati makna-makna di balik zikir dan makna hakikatnya zikir sampai Anda tenggelam. Itu namanya zikrun ma'a wujudi yaqzah. Zikir disertai sadar. Itu baru sadar itu. Belum hudur. Nah, sekarang naik. Mamin dzikrin ma'a wujudi yaqzatin ila dzikrin ma'a wujudi hudur. Ya, hudur, hatinya hadir. Hadir betul. Anda bertemu dengan orang yang paling Anda kagumi, karismatik lah, mungkin Kanjeng Nabi gitu ya. Kira-kira bagaimana Anda jagongan dipanggil oleh Rasulullah di hadapan Rasulullah. Itu semua masalah hilang pasti Anda. Ya, bukan hanya hilang, semuanya lupa. Rasul, apalagi di depan Allah. Bayangkan. Nah, itu namanya hudur, itu begitu. Hadir hatiku. Min dzikrin ma wujudi hudur, ini belum selesai. Jangan-jangan sampai, wah aku sudah final zikirku, sudah kayak wali zikirku. Loh kok bisa? Tadi sudah hadir banget di depan Tuhan saya. Belum. Itu. Wa min dzikrin ma'a wujudi hudurin ila dzikrin ma'a ghaibatin amma siwal madzkur. Siapa tahu dinaikin lagi derajat Anda dari zikir yang disertai hudur menuju zikir yang Anda sirna dari segala hal selain al-madzkur, selain Allah. Loh, enggak ada bayangan yang lain, enggak ada. Allah tak, wis. Allah. Nah, nanti kalau sudah sampai di sini, wa ma dzalika 'ala Allah bi aziz, bagi Allah itu bukan sesuatu yang berat. Maksudnya mana mungkin saya ahli maksiat bisa sampai fana dalam zikir? Enggak mungkin lah. Nah, kebanyakan orang mikirnya begitu. Nah, saya sudah enggak sholat ada 20 tahun. Enggak mungkin lah saya zikir sampai fana. Loh, wa ma dzalika 'ala Allah bi aziz, bagi Allah itu kecil. Ibaratnya gitu. Sekejap Anda bisa dibalik, bisa tenggelam dalam zikrullah dan menjadi ahlu zikr. Jadi gak boleh pesimis kita. Pesimis itu kalau lihat diri kita, ya itu pesimis semua kita. Gak ada yang diharapkan dari diri kita. Lah terus gimana supaya optimis? Lihat Allah. Bama dzalika Allah bi aziz. Jadi ini reposisi derajat gradasi. Zikir ya awalnya enggak hadir ya bismillahirrahmanirrahim. Terus pikirannya kemana ya biarin, lama-lama hudur, yakdoh, sadar, oh ya ya Allah, aku sedang berzikir, aku sedang menghadapmu. Nah, sadar ini namanya. Dari sadar hudur. Dari hudur naik al-ghaibah amma siwal madzkur, Anda sirna dari segala hal selain Allah. Nanti Anda pun memandang apa saja yang selain Allah itu, maka segala hal yang selain Allah itu tidak pernah menjadi hijab. Lihat tembok, lihat alam, lihat hujan, lihat air, api, angin, manusia dengan segala masalahnya, tidak menghijab hubungan kita dengan Allah. Karena apa? Anda memandang fanzuru madza fis samawati wa fil ard, lihatlah. Kemudian begitu, apa yang tersembunyi di balik? Yang dilihat, yang tersembunyi di balik bukanlah wujud nyata benda, wujud nyata makhluk itu bukan. Termasuk wujud nyata yang tak tampak ini pun juga yang dilihat, yang tersembunyi di baliknya. Apa? Kembali af'aluhu, itu semua adalah kinerjanya Allah. Asma'uhu, asma-asma'nya Allah. Sifatu, sifat-sifatnya Allah. Termasuk kemudian Anda melihat diri Anda. Dah terus aku ngapain ini? Ini siapa? Ini semua di balik ini semua juga Engkau Allah. Lalu begitu. baru muncul nanti anwar, ahwal, akmal, jadi akhlak. Dan reproduksi akhlak itu terus-menerus semakin bagus, semakin bagus, semakin malantiha, enggak ada habis-habisnya.